Kenapa dakwah kita jarang ada di pusat kota, terutama di kota Jakarta? Ya syarallah lumur. Ya karena keterbatasan. Tanah mahal, tempat. Allahumma barik Jakarta. Apa yang murah? Untuk punya lokasi dan tempat masjid di tengah kota, ya itu harapan kita, ingin, tapi apa boleh buat, kemampuan terbatas. Orang katakan mudur jelek ala gederli hafak, kamu selonjorkan kakimu sebatas panjangnya selimut yang kamu punya. Kalau selimutmu panjang, kamu bisa tidur nyenyak dengan menselonjorkan full kakimu. Selimutmu panjang, tapi kadang selimut yang kamu punya pendek. Kamu mau selonjor begini tidur, akhirnya telapak kakimu nggak kena selimut. Dingin. Saat itu ya harus ditekuk kakinya kalau ingin kena selimut semua. Nggak nyaman memang ya, tapi apa boleh buat, segitu selimut yang punya. Wa rabbana karimun, dan Allah permudah. Yang penting apa yang bisa kita lakukan dalam dakwah, menyampaikan ilmu di tempat-tempat yang mana dipermudah oleh Allah untuk kita. Di biografi para ulama tersebut, Syekh Abdul Muhsin, guru Syekh Rabi', kenapa asada kita jarang menyebutkan membahas kitab Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu wa ra'ah, ulama besar, ulama sunnah, dan termasuk guru saya juga, ulama besar di Madinah. Kalau pertanyaannya kenapa jarang dipakai, ya wallahualam, masing-masing ustaz mungkin memilih kitab yang diajarkan sesuai yang mudah bagi beliau untuk mendapatinya. Itu pertama. Yang kedua, sebatas yang kita tahu, kitab-kitab beliau atau karya-karya beliau banyak masih dalam rupa kaset. Itu pertama. Ini ceramah-ceramah beliau di Masjid Nabawi direkam di kaset kebanyakannya. Kemudian yang ketiga, kebanyakannya itu syarah daripada kitab-kitab hadis. Beliau syarah Bukhari sampai selesai, kemudian syarah Muslim, kemudian Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan seterusnya. Kebanyakan kitab-kitab beliau seperti itu. Ada yang lain dan dipakai di ma'had-ma'had kita seperti Fathul Qawiyul Mubin, syarah beliau terhadap hadis Arba'in Nawawi, ma'ruf dipakai di banyak ma'had ahlus sunnah. Wa ila, beliau ulama besar dalam ulama sunnah. Nah, apa beda mudahana dengan mudarah? Mudarah terpuji. Kamu mengorbankan dunia atau sebagian apa yang ada dalam di kamu miliki demi keselamatan agama, demi keselamatan manhajmu, akidahmu. Mudahana sebaliknya, kamu korbankan agamamu, manhajmu demi mendapatkan dunia, harta atau yang lainnya. Itu tercela, mudahana. Istri sudah dibilangi baik dengan mulut, dengan dalil, tapi masih melawan. Istri selalu melawan bila dikasih tahu tentang pakaian, karena dia masih suka memakai celana ketat walau pakai baju yang panjang. Masih banyak yang lainnya dan lainnya. Nah, wallahi, seperti tadi, memang kehidupan kadang ya ada ketidakcocokan, ada Sebab-sebab yang ini itu, jika kamu merasa sudah melakukan semampumu dalam membenahi dia, menasihati dia, selain juga doa, kamu doakan, kamu tunjukkan kalau kamu ingin baik kepadanya, oh ini haram, dosa kamu seperti ini, enggak halal bagi anti. Sampaikan dengan bahasa yang baik, yang ilmiah, bukan bentakan-bentakan belaka. Nah, tapi dengan nasihat dan bahasa yang baik. Al-Muhim dilakukan semua itu. Jika memang masih tetap dia bermaksiat dan menyalahi syariat Allah, kamu bisa libatkan keluarga, sampaikan ke orang tuanya kalau masih ada, bapaknya, fulanah begini, begini, begini, begini. Sehingga nanti jika memang harus dicerai, mereka tahu bahwa kamu punya dasar kenapa mencerai. Nah, kamu tidak akan dipersalahkan. Ini karena urusan agama, urusan hukum, akhirat. Nah, jika memang tetap dia seperti itu, ya sudah kamu tinggalkan, kamu ceraikan, kalau memang tidak bisa dibenahi dan dinasihati. Mana punya teman tidak mau taklim di tempat Ahlus Sunnah, maunya taklim ke ulama langsung, karena ulama perpecahannya sedikit, dan dia taklim di rojak tapi ambil yang baiknya terus, terus buang yang buruknya. Nah, ada banyak permasalahan. Bagaimana cara dia mau taklim ke ulama langsung ini? Apa dia maksud ke sana, ke Timur Tengah, jika dimudahkan ya bagus. Kalau dia ada waktu dan peluang untuk itu. Nah, adapun pernyataan karena ulama perpecahannya sedikit, taklim di rojak tapi ambil yang baiknya, ini juga tidak benar. Karena kalau yang kamu bahas perpecahan, hatta di rojak juga ada perpecahan, ada perselisihan. Di demo, dituntut, dan lain sebagainya, bikin resah. Lalu kamu ambil baiknya, buang buruknya. Dengan apa kamu menimbang semua itu? Bisa tahu ini baik, diambil. Oh ini jelek, bahaya, ini enggak baik, dibuang. Untuk dengan apa kamu menimbang semua itu? Ilmu kamu belum punya. Kamu belum belajar. Nah, kalau kamu sudah bisa menimbang gitu, enggak perlu belajar. Bisa tahu ini baik, ini jelek, ini manfaat, ini enggak manfaat. Berarti sudah Masya Allah ilmumu. Ngapain kamu belajar? Nah, itu semua tipu daya syaitan yang memperdaya Bani Adam. Adakah beda antara musyawarah dan paksaan atau kontrol di dalam dakwah? Ya jauh berbeda. Nah, paksaan ketika itu ya seseorang memaksakan diri mengatur segalanya dalam dakwah harus dengan komando dia. Nah, seperti Hajuri di zamannya, Yahya al-Hajuri dan Hajawiroh yang bersamanya, Muhammad al-Imam, intervensi dan ngatur harus semua tunduk dengan aturan-aturan yang dia tentukan. Kalau tidak, akan dia keluarkan sanksi dan yang semisalnya. Beda dengan musyawarah. Dakwah ini butuh musyawarah antara da'i yang satu dengan yang lain. Ada masalah di tempat ini, di daerah itu, kita musyawarahkan. Kita lihat mana yang terbaik, maslahat mana yang lebih besar, ini mafsadanya bagaimana. Kemudian kita ambil kesepakatan bersama, ini lebih baiknya begini, lebih baiknya begitu. Kalaupun itu tidak dia terima, ya enggak masalah. Wala ada tahdiran, wala ada konsekuensi ini itu, sebatas musyawarah. Dan alhamdulillah yang kita tahu para asatidah kita dan ikhwah kita, para da'i yang ada, demikian yang mereka jalani selama ini, tidak lepas dari musyawarah, dari ta'awun, alal birri wa taqwa, yang satu dengan yang lain, berkoordinasi dalam dakwah, dalam mengatur dakwah, perlu. Ya, gampangannya misalnya saja, gampangannya di daerah Jabodetabek perlu dimusyawarahkan, dakwah itu perlu dikoordinasikan agar tidak misalnya saja benturan. Di sini ada daurah, ntar di Bekasi undang ustaz siapa ada daurah, nanti bersamaan waktu yang sama, hari yang sama undang sana, hanya kan sayang gitu. Nah kalau dikoordinasikan kan enak, ada musyawarah. Jangan hari ini ah, antum lebih minggu berikutnya, ini hari ini, hari itu. Sebatas itu, agar kemaslahatan untuk ikhwah, untuk dakwah itu yang lebih maksimal didapati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.